Mitra bisnis, Quick Yanggi melihat persoalan klasik yang menjadi beban upaya pembenahan dan pengembangan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, mulai dari banjir, kemacetan, dan kesemrawutan kota, tidak dapat diselesaikan dalam tempo singkat oleh siapapun pejabat gubernur Jakarta. Mengingat adanya potensi benturan wewenang serta kepentingan antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat yang juga berkedudukan di ibu kota. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah benturan wewenang dan kepentingan antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat memang telah sejak lama terjadi? Iya, betul. Itu terus-terusan. Itu saya, kalau itu saya ikut berbicara bisa, karena saya ngalami sendiri. Ya, banyak urusan DKI yang misalnya jalan layang gitu ya. Nah, itu pemerintah pusat. Nah, orang kan tidak mengerti, calon lain kan ada yang mengatakan 23 triliun anggarannya. Itu kan banyak sekali. 23 triliun 92% itu habis untuk gaji dan rutin. Lah terus kok ada pembangunan saya, itu kan PU, pemerintah pusat. Nah, saya tahu banget yang menentukan, yang approval kan Bappenas. Di sana akan ada Suramadu, di sini ada jembatan ini kan Bappenas, flyover semua Bappenas semua itu. Pemerintah pusat yang menentukan. Lantas apakah ini berarti Pemda DKI tak memiliki otonomi untuk membenahi ibu kota negara? Ya, otonominya dibatasi untuk infrastruktur yang penting-penting, sangat dibatasi. Sistem pemerintahnya memang seperti itu. Nah, itu dianggap aneh apa tidak aneh? Kalau menurut pendapat saya, dengan sistem yang seperti itu not bad at all. Oleh karena justru, nah orang salah melihat kesemrawutan Jakarta disebabkan karena keberhasilan Jakarta. Jakarta begitu berhasil sehingga merupakan daya tarik. Kanda bisa tidak bisa melarang orang warga negara masuk bermukim di sini, nggak bisa kan. Dulu pernah ada gagasan, nggak boleh segala macam waktu zaman Bang Ali segala. Kan nggak bisa jalan, bagaimana NKRI kok. Apalagi satu pulau Jawa gitu. Jadi kesemrawutan kota dan sebagian penduduknya yang sekarang dialami oleh Jakarta adalah buah dari keberhasilan pengembangannya sebagai ibu kota ya Pak Quick? Iya, makanya di dalam waktu diminta Metro untuk jadi panelis, itu ada yang mengatakan, Pak Alex kalau nggak salah, saya akan membuat Jakarta hebat, kalau Anda membuat Jakarta lebih hebat lagi, itu magnet. Jadi semuanya masuk sini, you create your own problems. Dia bilang, ya tapi daerah-daerahnya juga harus nanti harus ikut membangun. Nah itu bukan urusan Anda, itu urusannya Presiden. Urusan kemampuan Menteri Dalam, mereka tidak mampu membangun daerah. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.